وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Syarh Masailil Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca tiga masalah. Masalah 91, 92, dan 93. Kita lanjutkan membaca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan masih terkait masalah 93, yaitu at-ta'assub al-mamqut fanatik, ya, sikap ta'assub, sikap fanatik yang dibenci. Fa anzalallahu fi dzalika ma anzal, maka Allah menurunkan tentang hal itu apa yang Allah turunkan. Min qawlihi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, wala yajrimannakum, janganlah mendorong kalian syana'anu qaumin, kebencian terhadap suatu kaum, ala alla ta'diru, jangan mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Ya, jadi sikap adil itu dituntut walaupun terhadap musuh. Ai la yahmilukum bughdhu qaumin, kata Syekh Fauzan menjelaskan ayat, kebencian kalian terhadap suatu kaum jangan membawa kalian ala alla ta'dilu fi haqqihim, jangan mendorong kalian, menyebabkan kalian bersikap tidak adil terhadap hak kaum itu. Walau kanu a'da'akum, walaupun mereka adalah musuh-musuh kalian, walaupun mereka orang kafir, tetap berlaku adil dalam menunaikan hak mereka. Fal adlu matlubun ma'al asdiqai wa ma'al a'da'i, maka sikap adil dituntut terhadap asdiqa, teman-teman dekat, wa ma'al a'da, dan terhadap musuh-musuh. Nah, terkait orang yang dekat, Allah mengatakan qala ta'ala wa idza qultum, dan apabila kalian berkata, ya, mengucapkan sesuatu, fa'dilu, maka bersikap adillah. Walau kana dha qurba, sekalipun dia adalah kerabat. Fala tahmilukal qurabatu, kata Syekh Fauzan, maka jangan kekerabatan membuat kamu ala annaka tahifu ma'aqaribika, jangan kekerabatan itu membuat kamu condong, ya, kepada kerabatmu, karena dia kerabat akhirnya dibela-bela. Jangan. Kalau dia salah, katakan dia salah walaupun dia kerabat. Jangan dibela. Harus bersikap adil. Bal idza kana mukhtian tughayyiru khata'ahu. Ya. Bahkan jika kerabat itu salah, maka kamu mengubah kesalahannya, perbaiki kesalahan itu. Wala tutabi'uhu alaih, jangan kamu mengikutinya di atas kesalahan itu. Bal tansahuhu, bahkan kamu menasihatinya. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba, jika kalian berucap maka adillah walaupun dia adalah kerabat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang lain yang menyinggung masalah ini adalah ayat 155 dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Di situ tertulis An-Nisa 135, tetapi sebenarnya ya, kalau kita cek di mushaf Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian penegak keadilan. Syuhada'a lillahi syuhada'a bil qisth, lillahi karena Allah syuhada'a bil qisth, menjadi saksi ya karena Allah bil qisth, dengan keadilan. Nah, jadi dalam surat Al-Maidah lillahi syuhada'a bil qisth, dalam surat An-Nisa bil qisth syuhada'a lillahi, ada perbedaan redaksi tetapi makna sama. Dalam surat An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisthi syuhada'a lillahi. Jadi lafaz bil qisthi didahulukan dalam surat An-Nisa, adapun dalam surat Al-Maidah diakhirkan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Awil walidaini, atau terhadap ibu bapak. Wal aqrabin, dan kaum kerabat. Iyakum iyakun ghaniyan, jika dia, yakni yang terdakwa itu, orang kaya, au faqiran, atau miskin, orang kaya ataupun miskin, fallahu aula bihima, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, yakni kebaikannya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, karena ingin menyimpang, fa in talu, ya karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talu au tu'ridu, wa in talu, dan jika kalian talu, memutarbalikkan kata-kata, ya au tu'ridu, atau berpaling, enggan menjadi saksi. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, fal wajib 'alal insan, maka yang wajib atas seseorang adalah al-adlu, bersikap adil ma'a nafsihi, baik terhadap dirinya sendiri. Kalau dia salah, dia katakan salah. Jangan dia bela-bela dirinya. Ya. Ada kasus kecil atau besar kasusnya, dia salah, dia mengaku salah. Wa ma'a qaribihi, dan terhadap kerabatnya. Kerabatnya salah, dia katakan salah. Saudaranya salah, dia katakan saudaranya salah. Anaknya salah, dia katakan anaknya salah. Tidak dibela. Tidak dibela-bela anaknya. Kalau memang anaknya terbukti salah, dia bilang anaknya salah. Dia bimbing anaknya. Iya. Nah, jangan dibela-bela. Baik. Ma'a shodiqihi, baik terhadap teman dekatnya. Ya. Wa ma'a aduwihi, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Harus bersikap adil. La tahmiluhu adawatu ahadin, janganlah permusuhan terhadap seseorang membawa dia an yadhlimahu, membolimi musuhnya. Membolimi musuhnya. Au yajura alaihi, ataukah berbuat sewenang atasnya. Sewenang-wenang, maknanya sama. Kezaliman dan kesewenang-wenangan maknanya sama. Nah, hadza huwa sya'nul muslim, inilah keadaan seorang muslim, selalu bersikap adil terhadap pihak siapapun. Wa amma ahlul jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah, fa innahum yata'assabuna liqaumihim, maka mereka bersikap fanatik terhadap kaum, kelompok mereka. Walau kana qaumuhum zalimin, walaupun kaum mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang bersalah, bersikap sewenang-wenang. Mereka tidak peduli. Yang jelas perhatian mereka yang terbesar adalah membela kelompoknya. Ini jahiliyah. Barakallahu fikum. Harus kita tinggalkan. Fa amarana Allahu jalla wa ala bi mukhalafatihim, maka Allah memerintahkan kita menyelisihi mereka, orang-orang jahiliyah. Jangan diikuti. Wa naqul al-haqqa wa law ala anfusina, dan Allah memerintahkan agar kita mengucapkan yang hak, yang benar, walau ala anfusina, walaupun itu terhadap diri kita sendiri. Yakni walaupun itu merugikan diri kita sendiri. Wa ala aqaribina, walaupun itu terhadap kerabat-kerabat kita. Wa ala asdiqaina, walaupun terhadap teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita. Wa ala a'daina, dan terhadap musuh-musuh kita. Terhadap semua pihak harus bersikap adil, tidak boleh zalim. Maka sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Jadi semuanya harus diperlakukan dengan adil. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluman, kami akan menolongnya apabila dia dizalimi. Fakaifa nansuruhu idza kana zalima, lalu bagaimana caranya kami menolong dia jika dia berbuat zalim? Nah, ini pertanyaan dari para sahabat. Ya, orang yang dizalimi jelas kita tolong dia, tetapi orang yang zalim bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kata Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, tamna'uhu 'anil zulmi, engkau mencegahnya dari kezalimannya. Fadzalika nasruhu, maka itulah cara menolong dia. Jadi cara menolong orang yang zalim adalah mencegah dia tidak berbuat zalim. Ya, mencegah dia tidak berbuat zalim. Jangan justru didukung kezalimannya. Ya. Dikompor-kompori, dipanas-panas, dan seterusnya. Tidak, justru harusnya kita apa? Menahan dia dari kezalimannya. Fanasruhu antamna'ahu minadzulmi, maka menolong orang yang zalim caranya adalah mencegah dia dari kezaliman. Walaisa nasruhu antusa'idahu ala zulmi, dan bukan cara menolongnya engkau membantunya di atas kezaliman. Fahada khudlanun lahu, membantu dia di atas kezaliman ini artinya kita membiarkan dia dan tidak menolongnya. Nah, justru itu bukan menolong dia, tetapi menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Tayyib, barakallahu fikum. Selesai penjelasan masalah 93, at-ta'assub al-mamqut, fanatik yang sikap fanatik yang dibenci. Baik. Kita beralih ke masalah 94, akhdul bari'i bi jarimati ghairihi, menghukum orang yang tidak bersalah dengan sebab kesalahan orang lain. Nah, ini juga jahiliyah. Jika terjadi kasus, terjadi qadhiyah, suatu permasalahan, kita harus hati-hati dalam mentahqiq. Ya, kasus itu. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah dengan sebab kesalahan orang lain. Itu jahiliyah. Ya, harus benar-benar hati-hati dalam menyelesaikan kasus itu. Al-Mas'alatu Rabi'ah wa Tis'un, masalah 94, kata Syekh Al-Musannif rahimahullah, anna min dinihim, termasuk diantara ajaran mereka, akhdar rajuli, akhda ini dimansub, ya, dinasob karena dia adalah isim annah yang diakhirkan. Min dinihim jar majrur, itu khobar. Akhdar rajuli bi jarimati ghairihi, menghukum seseorang dengan sebab kesalahan orang lain. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan, wala taziru waziratun wizra ukhra, dalam surat Fatir ayat 18, orang yang berdosa, waziratun tidak akan memikul dosa orang yang lain. Tidak boleh kita pikulkan kesalahan seseorang kepada orang lain. Karena Allah mengatakan apa? La taziru waziratun. Tidak memikul waziratun, orang yang berdosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Artinya kesalahan orang lain jangan kita pikulkan kepada orang yang tidak bersalah. Baik, kita baca penjelasan Syekh Fauzan Hafizahullah. Qala asyarhu bimasail jahiliyah annahum ya'khuduna ar-rajula ay yu'aqibunahu bisababi jurmi ghairihi. Termasuk diantara karakter dan perilaku orang-orang jahiliyah, mereka menghukum, ya'khuduna yani yu'aqibuna, memberikan iqab. Mereka memberikan hukuman kepada seseorang bisababi jurmi ghairihi, dengan sebab kesalahan orang lain. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan, wala tazir waziratun wizra ukhra, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Balladzi lam yahsul minhu dzulmun, maka orang yang tidak terjadi kezaliman darinya, la yu'akhadhu bi dzulmi ghairihi, tidak boleh dihukum dengan sebab kezaliman atau kesalahan orang lain. Hatta walau kana qaribahu, walaupun dia adalah kerabatnya, ibna ammahu, anak pamannya, ya sepupunya, aw walidahu, ataukah orang tuanya, aw waladahu, ataukah anaknya. Naam, la yujni janin illa ala nafsih. Ya, orang yang melakukan suatu kejahatan, tidaklah dia melakukannya kecuali atas dirinya sendiri. Ya, ini akibatnya, akibat dari kesalahannya adalah ditimbangkan kepada dirinya sendiri. Wala yukhadul bari'u bijarimatil mu'tadi. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum dengan sebab kesalahan orang yang melakukan perbuatan tidak kesalahan, kezaliman. Fa idza ukhidha ghairul mu'tadi, maka apabila orang yang tidak bersalah dihukum bi udwanil mu'tadi, dengan sebab kesalahan orang yang melampaui batas, yang melakukan kesalahan, fa hadza dzulmun, maka ini adalah suatu kezaliman, wa jawrun, dan suatu bentuk aniaya, la yukirruhul Islam, tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan oleh Islam, ya. Jadi jika terjadi kasus, harus benar-benar diteliti, diperiksa dengan baik. Jangan sampai salah hukum, jangan sampai salah mengiqab, ya, salah orang. Wal ana, kemudian Syekh mencontohkan fenomena yang ada dan sekarang, yakni di zaman kita, fi ba'dil bawadi, di sebagian daerah pedalaman. Idza hasala fida'un min syakhsin min qabilatin, apabila terjadi suatu pelanggaran, ya, kejahatan, kesalahan dari seseorang dari satu kabilah, wa kana hadha syakhsu la wazna lahu, dan orang yang melakukan kesalahan ini tidak memiliki kedudukan, ya, di masyarakat, hanya orang biasa saja. Ya, layak tafsuna minhu, maka mereka tidak menuntut dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak punya martabat, tidak punya kedudukan, tidak terpandang di masyarakat. Lalu siapa yang mereka tuntut? Wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min al-qabilah. Mereka yaqtulun, ya, mencari, membunuh, aw yantaqimun, atau membalas, min ghairihi, selain dia, ya, yang tidak memiliki kedudukan tadi, min al-qabilah, dari orang-orang yang ada di qabilah itu, mimman huwa asyrafu minhu, orang yang lebih mulia dari dia, wa azza minhu, dan lebih utama daripada dia. Wala ya'khuduna al-mu'tadi, dan mereka tidak menghukum orang yang melakukan kesalahan tadi. Ya, yang bersalah tidak ditangkap. Yang ditangkap siapa? Orang yang memiliki kedudukan, ya, yang disalahkan orang yang memiliki jabatan kedudukan, nah, di kabilah itu, di suku itu. Biasanya kepala suku yang disalahkan. Wa inna ma ya'khuduna syekh al-qabilah. Mereka menyalahkan syekh al-qabilah, kepala suku. Au man lahu qima au maqam fil qabilah, ataukah orang yang memiliki kedudukan di suku itu. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini termasuk ya perkara jahiliyah. Nah, karena yang dihukum bukan orang yang melakukan kesalahan. Al-wajibu, dan yang wajib, annal jarimata takhtassu bisahibiha, bahwa kesalahan itu dilimpahkan secara khusus, ya, dipikulkan secara khusus kepada pelakunya. Itu yang wajib. Naam, wa yuqtassu min sahibiha, dan dituntut pelakunya, dituntut, bukan orang lain yang dituntut. Hadza huwal adlu, inilah sikap yang adil. Faman ittada alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, fa'tadu alaih, maka lakukan hal yang sama, bimitsli ma ittada alaikum, sebagaimana yang mereka lakukan atas kalian. Ya. Nah. Jadi adalah pelakunya. Pelakunya yang dituntut, yang dilimpahkan kesalahan itu. Fal hasil, maka kesimpulannya, kata Syekh, anna hadhihi qaidatun adzimah, bahwa ini adalah suatu kaidah yang besar. Annal jarimata takhtassu biman fa'alaha, bahwa kesalahan itu secara khusus dipikulkan kepada orang yang melakukannya, wala tatanawalu ghairahu, dan tidak mencakup orang lain. Baik, selama orang tersebut tidak memiliki andil dalam ya perkara tersebut. Nah, tidak ada sangkut pautnya. Maka tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Baik, kemudian di sini Syekh menyebutkan iskal, ya. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, yaridu ala hadza, yuraddu ala hadza, annallaha ja'ala diyatal khata'i ala al-aqilah. Ini bisa dibantah, ya, dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan diyat al-khata', ya, denda, pembayaran terhadap pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, secara khata', ya, karena kekeliruan, ketidaksengajaan, alal aqilah, denda tersebut dibebankan kepada keluarga dekat, ya, pembunuh, terjadi pembunuhan secara tidak sengaja misalkan. Nah, yang menanggung dendanya adalah keluarga dekat pelaku tersebut. Ya. Naam. Al-aqilah istilahnya dalam ilmu fikih. Al-aqilah adalah al-asabah. Ditulis keterangan makna al-aqilah adalah al-asabah. Keluarga dekat pelaku. Wa humul ab, yaitu bapak, wal ajdad min jihatil ab, dan kakek-kakek dari arah bapak, wal ikhwah al asyqa, dan saudara-saudara kandung, wal ikhwah min al ab, dan saudara-saudara satu bapak, wa abna'uhum, dan anak-anak mereka. Anak-anak saudara berarti apa? Keponakan-keponakan kita. Wal a'mam wa abna'uhum. Demikian pula al a'mam, paman-paman dari jalur bapak dan anak-anak mereka. Ini semua asobah. Ini yang berkumpul mengumpulkan dana untuk membayar ganti rugi tadi. Siapa tadi? Bapak dan kakek dari jalur bapak, saudara kandung, saudara bapak dan anak-anaknya. Berarti anak-anak dari saudara bapak, saudara sebapak dan anak-anak mereka, ya, putra-putra mereka, berarti saudara seibu tidak masuk di sini. Ya. Kemudian paman dari jalur bapak, berarti paman dari jalur ibu tidak masuk asobah. Nah. Ini iskalnya sekarang. Dia yang bersalah melakukan pembunuhan secara sengaja, tetapi kenapa yang menanggung keluarganya? Keluarga-keluarga dekatnya dari asobahnya istilah. Bukankah ini memikulkan kesalahan kepada orang lain? Nah, ini pertanyaannya muncul. Jawabannya bagaimana? Baik, atau kita lanjut. Walam yaj'alha 'alal qatil, dan Allah tidak menjadikan ya beban menanggung denda pembunuhan secara tidak sengaja 'alal qatil terhadap orang yang membunuh. Alaysa hadza fihi tahmilun li ghairil mudhnib bidzambi ghairihi, bukankah ini padanya ada bentuk membebankan kepada orang yang tidak bersalah kesalahan orang lain? Ya. Naqul la, jawabannya kata Syekh, tidak. Ya. Hadza min al-'adli wa ta'awun, ini termasuk bentuk keadilan dan ta'awun, kerjasama. Nah, dari sisi mana bentuk keadilannya dan kerjasamanya? Lamma kana al-qatilu khata'an ghairu muta'ammidin, ketika orang yang membunuh secara salah tidak sengaja, ya, nasaba dzalika an tu'inahu asabatuhu, maka hal tersebut cocok, ya, momentum tersebut, ya, cocok an tu'inahu asabatuhu, dia ditolong, dibantu oleh asobahnya. Sudah disebutkan tadi siapa saja asobahnya, bapaknya, kakeknya, dan seterusnya. Ya. Naam. Sisi keadilannya, kama annahum yarithuna ma lahu law mata, sebagaimana asobah tadi, orang-orang dekat tadi, keluarga-keluarga dekat tadi, mereka akan mewarisi harta pelaku law mata, seandainya dia meninggal. Ya. Naam. Jadi ini bentuk keadilan. Ketika dia meninggal, ada harta warisan yang ditinggalkan, maka asobahnya berhak mendapatkan harta warisan itu. Ya. Jadi jangan cuma mau warisan saja. Ketika dibutuhkan bantuannya, tidak mau membantu. Terjadi musibah, ya, dia mendapatkan musibah berupa membunuh orang secara tidak sengaja. Ya. Apa sih contoh membunuh orang secara tidak sengaja? Dia ingin nembak burung. Ada yang punya senapan burung di sini? Ternyata di sana ada petani, kena kepalanya, mati. Itu membunuh secara tidak sengaja. Dia akan dimintai denda. Dia membunuh secara tidak sengaja. Nah, siapa yang menanggung? Keluarga-keluarganya tadi ini, ahli waris. Ya, yang akan mewarisi harta dia nanti kalau meninggal. Jadi ada adilnya di situ, sisi keadilannya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana mereka nanti bisa mewarisi harta pelaku jika meninggal, maka dia atau mereka, ya, memiliki kewajiban, diwajibkan oleh syariat untuk membantu pelaku tersebut jika mendapatkan musibah, ya. Thayyib. Kama annahum yarithuna ma lahu law mata, sebagaimana mereka akan mewarisi hartanya apabila dia meninggal. Kadzalika yahmiluna anhu al-khata'a, maka demikian pula mereka menanggung kesalahan. Alladhi waqa'a fihi, kesalahan yang dia jatuh padanya. Min ghairi qasdin, kesalahan yang dilakukannya tanpa sengaja. Jadi ditanggung oleh ahli-ahli waris tadi. Ya, ada sisi keadilannya di sana. Al-adl wa ta'awun. Jadi bukan termasuk apa? Menanggung kesalahan orang lain karena dia melakukannya secara tidak sengaja. Buktinya kalau dia melakukan secara tidak jika dia melakukannya secara sengaja, membunuh secara sengaja, maka asobahnya tadi tidak menanggung ya diatnya. Kata Syekh selanjutnya, ammal muta'ammidu lijarimati, adapun yang sengaja melakukan kejahatan, kesalahan, dalam hal ini tadi apa? Pembunuhan, fahada yukhtassu jazaa'uhu bih. Yukhtassu jazaa'uhu bih, maka ini balasannya secara khusus ditimpakan kepada dia sendiri. Walidzalika la tahmilu al-aqilatu amdan. Dan karena itulah al-aqilah, asobah tadi, keluarga-keluarga dekat tadi, ahli waris tadi, tidak memikul kesalahan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Naam, barakallahu fiikum. Jadi terjawab iskalnya ya. Difahami ya masalah diat al-khata. Diat al-khata, membayar denda pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, dibebankan kepada asobah ya, al-qatil, dibebankan kepada kerabat, kerabat dekat al-qatil, pembunuh ya, dari kalangan ahli warisnya. Naam, sudah disebutkan tadi siapa saja, bapak, kakek dari jalur bapak, berarti kakek dari jalur ibu tidak termasuk. Saudara kandung, saudara bapak, saudara seibu tidak masuk ya, dan anak dari saudara satu bapak, paman dari jalur bapak, ya ini asobah. Baik, masih ada waktu? Waktu sisa masih jam berapa? 40. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan. Ta'iru rajul binafsin fi ghairihi, menghina seseorang karena kekurangan yang ada pada orang lain. Ya, kekurangan pada seseorang ya, itu pada asalnya kita tidak boleh menghina dia karena kekurangan yang dimilikinya, apalagi kekurangan itu ada pada orang lain, bukan pada dia, lebih parah lagi, benar-benar jahiliyah. Kekurangan seseorang tidak boleh kita hina. Nah, ini menghina seseorang karena kekurangan yang ada pada orang lain, bukan pada dirinya. Masalah al-mas'alatul khamisah wa tis'un, masalah 95, ta'yiru rajuli bima fi ghairihi, menghina seseorang karena kekurangan pada orang lain. Faqala, maka Nabi mengatakan, a'ayyartahu bi ummi, apakah kamu menghinanya karena umminya, karena ibunya? Innaka mru'un fi jahiliyah, sungguhnya engkau pada dirimu ada sifat jahiliyah. Baik, kita baca penjelasan Syekh Fauzan, dan ini penjelasannya ringkas, hanya satu paragraf saja. Qala hada fi qissati Abi Dzar radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan di matan ini adalah kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu, lamma qala fi wahidin min afadili as-sahabati, ketika beliau mengucapkan sesuatu terkait salah seorang dari sahabat yang mulia dari kalangan as-sabiqin al-awwalin ilal Islam, dari kalangan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Qala lahu, Abu Dzar mengatakan kepada sahabat senior tadi, ya bena sauda, ya bena sauda, wahai anaknya perempuan yang hitam. Siapa yang hitam? Bukan anak itu, ibunya yang hitam. Ya, kekurangan itu ada pada ibunya, tapi dia mencela anak itu karena kekurangan ibu. Seandainya anak itu hitam, kemudian dicela karena kulitnya hitam, itu saja sudah tidak boleh. Apalagi ini, mencela dia karena kekurangan ada pada orang lain. Difahami? Li'anna ummahu sauda, karena ibunya berkulit hitam. Ya, qala lahu sallallahu alaihi wasallam, sauda itu bentuk mu'anas dari aswad ya. Nah, qala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, apakah kamu mencela dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara ini terjadi pada diri Abu Dzar qabla an ya'rifa tahrimahu. Ya, Abu Dzar melakukannya, ditulis ya keterangannya supaya tidak salah paham. Abu Dzar melakukan itu sebelum beliau mengetahui haramnya perkara tersebut. Anna dzalika kana min Abi Dzarrin qabla an ya'rifa tahrimahu. Nah, ini penjelasan para ulama yang syarah hadis ini bahwa hal ini terjadi dilakukan oleh Abu Dzar sebelum beliau mengetahui hukum haramnya. Fata'iru syakhsi, kata Syekh Fauzan menjelaskan, maka mencela seseorang bi syai'in laisa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, wa innama huwa fi ghairihi, sesuatu itu hanya ada pada orang lain, au bida'ana au bidana'ati nasabihi, ataukah mencela seorang karena rendahnya nasabnya. Ya, huwa min umuril jahiliyah, itu termasuk diantara perkara-perkara jahiliyah. Walaysa kullu man kanat fihi khoslatun min khisalil jahiliyah yakunu kafiran, dan tidak setiap karakter dari karakter-karakter jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, yakunu kafiran, menjadikan pelakunya kafir. Ya, sudah pernah kita lewati kalimat yang semisal ini ya. Qayyid pada pembahasan arbaun fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuna hunna. Naam, di antara khisal tersebut, sifat-sifat tersebut, ada yang menyebabkan pelakunya kafir, ada pula yang tidak. Wallahu taala alam bissawab. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhal, barakallahu fiikum.